Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syaralan Berita Sore edisi hari ini, Selasa 22 Maret 2022, dibacakan oleh saya Cut Eva dan Ardiansyah. YFBS Aceh salurkan 270 paket belajar ke untuk anak yatim dan kurang mampu di Pidijaya. Oknum mahasiswa dan mekanik di Langsa ditangkap diduga edarkan sabu. Puluhan ribu butir telur ayam bantuan pemerintah Aceh untuk warga miskin Simelu mulai disalurkan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Amanda 104,0 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun Yayasan Fatih Bilingual School YFBS Banda Aceh Senin petang kemarin menyalurkan 270 paket belajar untuk anak yatim dan kurang mampu di Pidijaya. Bantuan ini diserahkan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pidijaya. Sebanyak 270 paket belajar berupa tas, buku tulis, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya. Ketua YFBS Aceh Surahman Sirait kepada Serambi hari ini mengatakan bahwa 279 paket pendukung belajar ini diberikan kepada siswa anak yatim yang berada dalam lingkungan Distrik Pidijaya. Program saling berbagi fasilitas pendukung belajar merupakan program rutin tahunan pihak FBS Aceh untuk beberapa kabupaten di Aceh yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Kepala Distrik Pidijaya M. Nasir MPD mengatakan penyaluran bantuan paket pendukung belajar hari ini juga disalurkan setelah dilakukan koordinasi serta verifikasi dengan pihak sekolah yang menjadi sasaran. Syaralan Unit Opsnal Satres Narkoba Polres Langsa kembali menciduk dua pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Dua pelaku yaitu FR 23 tahun mekanik sepeda motor dan FIR 25 tahun oknum mahasiswa. Bersama dua tersangka disita barang bukti dua paket sabu-sabu seberat 0,33 gram. Demikian disampaikan Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Imam Aziz Rahman pada Selasa hari ini. Menurut Kasat Res Narkoba Unit Opsnal Satres Narkoba mendapat informasi dari masyarakat, ada dua pemuda selama ini diduga ada mengedarkan sabu-sabu. Pelaku akhirnya berhasil diringkus pada Senin kemarin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jalan Islamic Center di depan markas PMI Kota Langsa, Kampung Seriget. Dalam penggeledahan selain disita dua paket sabu itu, juga disita barang bukti lainnya berupa dua unit HP merek Vivo dan Samsung. Lalu dua unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam Nopol BL6398FE dan Honda Vario warna abu-abu Nopol BL6368AP. Sedarlun sebanyak 75 ribu butir lebih telur ayam bantuan pemerintah Aceh untuk Simelu mulai disalurkan atau didistribusikan kepada yang berhak menerima sesuai daftar dalam data terpadu Dinas Sosial. Salah satu kecamatan yang paling banyak menerima yakni Simelu Timur sebanyak 806 papan telur ayam. Camat Simelu Timur Ali Afwan mengatakan bahwa sejak kemarin bantuan telur ayam dari provinsi mulai diserahkan kepada desa masing-masing. Belum habis semua desa, masih ada beberapa desa lagi yang hari ini akan diambil ke kantor camat. Ia menambahkan bahwa bantuan telur ayam ini diberikan kepada sebagian keluarga miskin terdampak COVID-19 di Simelu yang terdaftar dalam BDT Dinsos Simelu. Syaralun warga keluhkan ruas jalan Luk Kaju menghubungkan Calu Kecamatan Indrajaya Pidi. Keluhan warga seiring jalan tersebut mengalami rusak berat. Saat ini lubang menghiasi badan jalan kecamatan itu. Jalan tersebut rusak sejak 2018. Warga sering alami kecelakaan saat mengelak lubang di badan jalan. Jalan Panteluk Kaju menghubungkan Cale sudah pernah ditender tahun 2020 bersamaan dengan ruas jalan di Padang Tiji. Tapi ruas jalan Panteluk Kaju gagal dilaksanakan dengan alasan tidak cukup waktu. Tapi sampai saat ini jalan Panteluk Kaju tidak pernah ditangani lagi. Lubang yang menghiasi badan jalan yang sering jatuh warga telah beberapa kali ditambal warga dengan bergotong royong. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, salah satu kunci untuk mempertahankan momen pemulihan ekonomi saat ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik adalah melalui penguatan UMKM. Pelaku UMKM merupakan critical engine bagi perekonomian mengingat kontribusinya terhadap PDB mencapai 61% dengan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas nasional yang mencapai 16%. Pemerintah terus mengeluarkan beragam kebijakan yang berpihak pada UMKM. Kebijakan ini termasuk dengan memberikan dukungan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR, bantuan produktif usaha mikro atau BPUM, subsidi bunga non-KUR, dan lainnya yang akan terus dilanjutkan di tahun ini guna memastikan UMKM benar-benar pulih dan dapat naik kelas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada acara obrolan UMKM Hebat dengan tema Minuman Kekinian Penghasil Cuan pada Minggu 20 Maret mengatakan, dengan berbagai kebijakan ini disertai perbaikan penanganan pandemi, UMKM Indonesia mulai bangkit di mana tahun 2021 terdapat 84,8 UMKM yang sudah kembali beroperasi secara normal. Sheralun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Senin kemarin bahwa tidak mungkin merundingkan penghentian perang di negaranya tanpa bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia bersikeras bahwa pertemuan dengan Putin dalam format apapun diperlukan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Dikutip dari Reuters, Zelensky telah mengupayakan pertemuan dengan Putin selama hampir setahun. Tetapi pemimpin Rusia itu menolak dan malah menuntut Presiden Ukraina menyelesaikan perang saudara negaranya dengan wilayah-wilayah separatis yang terkait dengan Moskow. Sejak pasukan Rusia masuk ke Ukraina bulan lalu, Zelensky telah mengeluarkan seruan yang semakin mendesak untuk pembicaraan guna mengakhiri pertempuran. Pekan lalu dia menyerukan pertemuan cepat sehingga Rusia dapat membatasi kerugian yang disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Serangan Rusia di Ukraina telah menewaskan ribuan orang dan mengusir hampir seperempat dari 44 juta penduduk Ukraina dari rumah mereka. Jerman memperkirakan jumlah pengungsi bisa mencapai 10 juta dalam beberapa minggu mendatang. Dia mengatakan beberapa syarat perlu dipenuhi sebelum hal-hal seperti itu dapat ditangani, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan jaminan keamanan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 22 Maret 2022. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami di @serambifm. Syadaralun, wassalam.